Mitra bisnis, pengusaha kembali mengkritik pemerintah yang dalam menerbitkan aturan tidak memikirkan kondisi lapangan. Kali ini dari pelaku usaha multifinance yang sekarang wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari setelah kredit cair. Padahal BPKB yang menjadi syarat pendaftaran belum tentu satu bulan bisa jadi. Ada ancaman pencabutan izin usaha jika tidak patuh. Penerbitan akta fidusia juga bisa makan waktu lebih dari 2 bulan, yang berarti sebelum itu, pengusaha tidak bisa menarik kendaraan meski kreditnya macet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis otomotif, Joko Sumaryanto. Pak Joko, apa komentar Anda? Pada prinsipnya, itu kan dari Menteri Keuangan ya, rasanya sudah dipikirkan masak-masak. Kalau menurut saya, yang namanya Menteri Keuangan pasti mempunyai dasar-dasar yang baik juga untuk menerbitkan SK ini. Kalau misalnya hal itu dia tidak mempunyai landasan yang baik, nggak mungkinlah dia menerbitkan seperti itu. Segi positifnya pasti ada, nggak mungkin nggak. Karena kan memang Menteri Keuangan yang sekarang ini background-nya kan bukan dari birokrat. Secara garis besar, bahwa ini tidak memberatkan salah satu pihak. Untuk pihak leasing sendiri, sebetulnya kan dilindungi oleh perjanjian fidusia ini. Jadi leasing akan dengan mudah apabila kreditor melakukan barang prestasi. Nah, dari pihak customer-nya sendiri, rasanya dia juga harus tahu bahwa ini memang 100% belum milik kendaraan itu atau apapun barangnya, produknya, belum miliknya customer tersebut karena masih dalam rangka proses cicilan. Nah, problemnya adalah kalau misalnya biaya fidusia itu sangat tinggi, ya saya nggak ngerti sekarang ini berapa, apakah sekitar 300 ribu, apakah 200 ribu, itu kan nanti kan pasti akan dibebankan ke customer. Itu yang harus dibicarakan. Artinya bahwa pasti nggak mungkin pihak leasing juga mau dikurangi profitnya atau apa segala macam gitu. Tadi pertanyaannya adalah, sedangkan dari pihak Debhumham itu belum siap menerbitkan dalam jangka waktu 30 hari kalender. Sekarang permasalahannya kan di Debhumham. Ya secara teorinya sih harus dipush bagaimana caranya kalau memang SK dari Menteri Keuangan hanya 30 hari. Gitu. Pada awal-awal ada kendala sudah biasa lah. Di mana-mana penerapan peraturan-peraturan yang baru pasti ada kendala. Tetapi asal kita konsisten bahwa kita mempunyai semangat bahwa yang namanya SK ini akan lebih bagus untuk jangka panjangnya, jalan terus saja. Bagaimana Bapak menilai kesiapan pemerintah yang dinilai masih kurang, baik dari sarana infrastruktur maupun sistem? Kalau memang dari pihak pemerintah belum siap, ya harus legowo lah. Jadi pemerintah harus koordinasi dari Menteri Keuangan dengan Menteri Hukum dan HAM, koordinasi bahwa akan menerbitkan seperti ini. Nah, memang hal-hal yang seperti ini kalau saya amati, selalu problem di pihak pemerintah. Artinya, bukan mereka nggak apa-apa, tapi nggak siap untuk koordinasi lebih rapi lagi. Harusnya pemerintah legowo lah. Kalau misalnya harus diundur tidak tanggal 7 Oktober, tapi mungkin harus lebih lama lagi, mungkin November pemberlakuannya. Karena diberikan waktu untuk koordinasi antara Departemen Hub dan HAM dengan Menteri Keuangan, Departemen Keuangan. Kalau memang pemerintah sudah siap, buktikan bahwa ya saya sudah siap gitu, memberlakukan SK ini. Lalu pemerintah mengatakan jika peraturan mendaftarkan jaminan fidusia ini tidak diterapkan, maka negara akan mengalami kerugian sekitar 300 miliar rupiah. Bagaimana Bapak melihatnya? Sekarang begini, saya balik bertanya, tujuannya apa ini? Untuk mencari uang pemerintah ya dengan menerbitkan SK Menteri Keuangan tentang fidusia ini. Rasanya kalau untuk ukuran negara kita 300 miliar sih harusnya masih bisa lah ya. Saya jadi bertanya kalau memang dasarnya seperti itu, mempunyai potensi kerugian negara 300 miliar. Ya jadi kalau menurut saya, potensi misalnya hal-hal yang seperti itu, kalau memang hanya untuk menutupi kerugian negara ya, banyak cara lain, tidak harus seperti ini. Pemerintah sudah mengenai apa perjalanan dinas. Oke, kalau misalnya mau cari duit lagi, mengenai pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor dengan pajak progresif, itu pasti lebih dari 300 miliar bisa dapat itu, kalau memang hanya alasannya seperti itu. Kini asosiasi tengah mengajukan judicial review ke MK mengenai aturan tersebut. Menurut Bapak, bagaimana kelanjutannya nanti? Rasanya sih kalau judicial review sih pasti akan tetap jalan, dan kalau misalnya sudah masuk ke MK, pasti akan ditanggapi oleh MK. Hasilnya seperti apa, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau misalnya yang dipermasalahkan karena dari pihak pemerintah nggak siap, ada kemungkinan ya paling secara pemberlakuan itu yang akan diundur untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bersiap diri. Demikian pengamat bisnis otomotif Joko Sumaryanto, saya Wendy Lim.